الديار تشهد في ليالي المولد ومليك النور يبدو من معالي أحمد راحت الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريك النور يبدو من معالي أحمد وبريك النور يبدو من معالي أحمد وبريك النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Pada hari ini, hari yang jatuh, hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa itu sarang itu mulai kecil. Saya mulai kecil dan menurut riwayat pondok yang insya Allah pada pertama kali tahun 1800-an didirikan pondok ini di Karangmau. Itu kalau hari Selasa itu dibuat hari libur ngaji. Tetap hari Selasa ini hari yang menurut nenek saya, mulai dari nenek yang keempat sampai ayah saya, ibu saya, itu kalau meninggal itu kok hari Selasa. Ini saya cerita yang apa sudah mengerti atau belum. Sampai mbah saya Ki Ahmad iku orang ning sarang tosung. Zaman aku ning Mekah iku kiai-kiai nek mati asa-asa. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala membuat itu 4 hari fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'i. 4 hari. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sehingga kalau Rabu itu orang Jawa mengatakan hari Rabu Wekasan. Sebab rampung bumi diciptakan oleh Allah hari Rabu. Hari Selasa Allah menciptakan ilmu segala apa yang ada di dunia ini. Itu sesudah tahapan pertama 2 hari Ahad Senin, yaitu yang disebut-sebut fi yaumain 2 hari. Kemudian Allah menerangkan pelanjutan. Lanjutan itu sebelumnya Allah menerangkan ilmu-ilmu apa yang ada di dunia ini pada hari sana. Jadi sampai di sarang ini diwajibkan hari Selasa itu harus libur kalau ngaji, kalau sekolahnya enggak usah libur. Jadi saya juga libur Selasa itu. Ini biasa.